nyampaikan risalah, nyampaikan syariat. Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Gusti Allah Maha Uninga. Kana pagawean nu ku anjeun dilahirkeun jeung nu ku anjeun disumput-sumput ke kanyahoan babalesna. Fayujazikum bi. Allah bakal ngabales. Nu bagus dibales sorga, nu goreng dibales neraka. Kitulah janji Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal hati-hati urang. Dituluykeun kul bejakeun ku anjeun Muhammad, la yastawil khabits wa thayyib. Ta'akur khabits jeung thayyib. Naon khabits ditafsiran al-haram, naon thayyib ditafsiran al-halal. Majaz berarti. Subihal haram bil khabits bijami'in nufur. Atawabijamil gitu bijamin nukur fikulin. Sarupakeun haram kana khabits. Khabits masalahna mereget najis. Lain haram, haram disarupakeun kana khabits dina pada ijid embung kegeuleuh. Kemudian naik toib dia halal, halal dia disarupakan kana toib. Subihal halal bil toib bijamil halawa pikulin. Gitu cik ahli bayan. Dukiral musyabah bewa wajibal musyabah lasa bil isyarat tetasetah. Itulah. Jadi bahasana luar biasa Gusti Allah nyampaikan. Cukup dengan dua bahasa khabits jeung thayyib, tapi ternyata ambalaya di kahirupan urang. Teakur khabits jeung thayyib, najis jeung suci teakur, haram jeung halal teakur, bagus jeung goreng teakur, bagus jurusan sorga, goreng jurusan neraka. Thayyib jurusan sorga, khabits jurusan neraka. Lamun kamari kurang geus dijelaskeun aya khabits jismani, aya khabits ruhani. Khabits jismani, khabits jismani mah khabits anu kadeuleu ku mata. Haram kadeuleu ku mata minuman tea. Bangsa najis-najis. Tapi ieu ya khabits ruhani. Teu kadeuleu ku mata ieu kadeuleuna ngan saukur ku mata batin doa. Geus lamun urang deuleuh ku mata batin, panggoreng-gorengna khabits ruhani bodo. Lantaran ku bodo ambalaya jelema. Ku bodo mah jelema teh bakalna hayang seuri ku bodo mah. Jelema balik munggah haji bodo tapi ka Mekahna. Bodoh ke Mekah nak. Dedang ka dia teh mulai ke lembur ke masjid. Nu nanya, "Mang, ke masjid?" Tenembalan. "Mang, de ke masjid?" Tenembalan. Di jero hatena goblok si aing mahal-mahal ke Mekah disebut mamang bae haji ke. Aduh, cek nu nanya teh ku bae teh. Torek apa naon barang tasih Mekah teh. Mahaji, ke masjid. Oh, kudu haji. Sia, kaing-aing mahal ke Mekah nak sebut haji. Bodoh bakos gitu dah. Beres. Menang bah setengah bulan. Menang setengah bulan. Nyana nonton main bola. Paje, dek ke lapangan. Cicing bae. Paje, dek ke lapangan. Cicing bae. Goblok sih ya, ke lapangan haji-haji mamang gitu. Barang, mang, dek lapangan. Heeh, cek nyana. Udah di bawah hajina tuh. Tuh, jadi kos gitu nu bodoh mata. Ai waktu ngariung ka masjid ngaji hayang haji. Woi, manis sumingrah. Bangsa ai kos kitu mah, Pak. Lamun keur ngabonceng si Mbak ulah sebut haji. Ulah mual nembalan ya na. Ji, mbak di mana itu? Mual nembalan gajen kuku. Mual nembalan. Leh, aing mah lain haji keur kieumah. Jadi aya musim-musimna. Aya musim eta bodoh eta hese jelema bodoh mah kos kiai bodoh aya musim-musimna tuh. Musim atut gadot. Kiai bodoh tuh kana kos kitu ngaran. Khobis di jero hatena teh khobis. Deleukeun. Khobis ruhani mah leuwih bahaya tibatan khobis jismani. Mun kamari urang nyaritakeun awak urang katempelan ku najis bisa dikumbah beres. Baju urang katempelan ku tai kumbah beres. Baju urang katenteban ku bangsa minuman kumbah beres. Tapi khobis ruhani mentek di dieuna diteruskeun geh. La yastawil khabis wa tayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Khususna ka Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammad sampaikeun teu akur kitu khabis jeung tayyib teh. Walau a'jabaka sanajan ngaherankeun, ngahebatkeun, ngagetkeun, ngabitakeun ka anjeun khususna Muhammad umumna ka umatna kasratul khabis lobana khabis. Hartina kauntungan-kauntungan khobis nu bakal kadele ku khobis-khobis bakal kadele ku ruhani kadele ku jisim loba jasa kauntunganana padahal cek ruhani mah eta teh ngabahayakeun kos kredit urang kos deposito ku ari eta nenden duit di bank boga urang lamun 1 juta berarti 10% atau keur 1% bae keur 1% 1 juta sabulan 1% berarti sabarata. Meunangna sabarata urang nenden duit 1 juta sabulan dibere 1% berarti tina 1% 1 juta teh 1% sabarata. Ngabarohong geus teh nyaho. Nyaho sia. Jadi 10.000 sabulan lagi mun sataun berarti kan berarti sabarata 120.000 eta 1 juta mun urang nenden 10 juta mun urang nenden 100 juta tetet kabita amat demandak loba jasa jelema maning ditenden bae di bank cukup ngadahar taina ge guari ge di dieu kulanya ho jasa ye anu nenden duit di bank nu dicekelan ditenden bae duitna di bank taina doang dicokotan bae aya urang Jati aya 2 nyaho ku urang Cikupa aya 2 beneran kok lain lalagan nyaho jasa bae pokona mah nyana boga duit di bank malah pegawai bank tadina ge. Tundun ku nyana disokotan we taina. Ya Allah, kali ka kula sasalamon sok puh, merena mah 5.000. Tapi nang ngadoa kula, nang ngadoa aing teh hayang dibere ku sia. Engke mah ngulah sia mere ka aing, aing mah teu hayang. Teu kudu dibere ku sia aing mah duit kos kitu mah teu hayang jejedis najis. Engke mah disoekeun di hareupeunana aing mah beneran lain lalagaan. Lamun disoekeun ulah ulah kasinggung sia nya ulah mere geus ka aing mah kos kitu mah ulah ca aing ulah awas ya ta urang Cikupa ulah ta duaan ta urang Jati ulah beneran aing malah lain kali seuri sia goblok meureun aing nyaho jasa ngan aing isin bae ka nyana ngahargaan ulah mere ge teu gede 5.000 aing mah teu hayang lain lalagaan ulah mere sia ngaji bae geus di dieu ngaji bae geus teh dipake geus sabodo sia geus ngaji ai sorban mah gede teh jelema puisan saeutik emang aing teh nyaho nyaho jasa masyaallah nyaho jasa di Tangerang aya wajar apa bener bae emang bener aing ngembung jasa heran hate teh embung teh lain lalagaan ndek naon deui tuh ndek naon deui ye ndek naon deui nama kia tuh sia nyaba kai main kue lo badi main ayo ayo ndek naon deui sia ayo ayo kendaraan aing boga lo jore-jore ge ayo duit atuh lo bae ge seru bae ngan dileungeun batur bae lanan teu kudu aing ge ulah jalma nu kos kadari tuh lah mereka hiji nu boga hutang ulah mereka aing nomor gaduan nu nyimpen duit di bank haram tekadkeun ku aing haram los jang sia bae jang anak incu sia los ka ditu sakalian rebek sia sakeluarga ka ditu beneran sia lain seserian goblok ajar lalagaan aing bajar teh nyaho jas ayah awewe deh ngejual tanah umroh jeung keluargana. Urang maning teundeun bae di bang urang cokotan tayina bae cek nyana kembangna cek nyana bunga na cukup ieu cek anakna teh mah pan mama sok ngaji ka Cirongo geman teu meunang lah tu kieu teh nyahoeun ieu aing nyaho tak warita nyanana aya ku ari aing nyaho tas beusi bajar teh nyaho tak usia tah awas tah aing beusi bajar teh nyaho jasa tah aing sabar ieu teh teh meunang gusurana leutik ngan 265 juta. Pancen kiai nyaho pokona nyaho bae aing mah. Musyawarah jare jeung keluarga, geus kuari diteundeun. Lah cenah kiai mah teu nyahoan ieu ulah loba omong. Kuari tah kadenge ku cilisi aing nyaho tah. Teu hayang aing mah ka duit kos. Teu hayang sama sakali. Ka aing diberean duit kitu anak aing bahaya geus teu bisaan salat naon. Bong aing mah pokona mah teu hayang we. Engke sia paeh rasakeun ku sia. Ya Allah, khabis. Ji cenah ieu bungah jasa bagus jasa urang teu kudu gawe diteundeun di bank duitna ngocor walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngabitakeun lobana khabis ceuk mata zahir mah untungna gede tapi ceuk mata batin mah sia moal boga saadah bahaya sia paeh dibeuleum sia dipanggang deuleuk ku sia tukang sate nyerecek nyerecek teh sate ta awak sia teh bakal disate kos kitu neuleuh sia ka tukang sate meuli emang aing mah cicingna ge di tukang sate cek dina ngajina ge bari ngaji bari deuleuk ku sia ta sate ulah dibeli di dahar dibeli di dahar bayangkeun diri sia be eta sate dibulak-balik ngerecek amat seungit ka ambeuna berduit sate hijin lain kitu tolol awak sia aing di akhirat meureun ngadahal bunga bang bae aju kreditan meureun aing bakal dipanggang ngerecek model kos kitu rasakeun memeh engke beuleum heula curug sia ta kana seuneu beuleum curug lah cenah Ki Uci mah kos kitu jadi dari kiai aing di lembur aing jang ngeridit bareng sia jeung kiai ka ditu satiiran satiir sia jeung kiai eta lah jajanan cek nyana ge boga dalil leg-leg dalil kunyana bikeun ka sia leg-legan dalil. Masya Allah, masya Allah, ku buang kawarah, tingte si otak kiai tolol jasa. Kalau kiai kesia, imalin ke kiai, bareng yang kiai na. Ya Allah, yeta, la yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasatul khabis ngeunaheunna mah kurang meuli motor DP nangan 500.000. Aja sabulanna sabaraha kana? Ngomong atuh sia. Tergantung meureun kumaha panjang jeung pendekna bae anu 300 anu 500 nya. Tuh kan. Eta teh ngeunaheun jasa 500 kadituna 300 anu 500. Eta kabita jasa juga kadituna boga motor. Cek zahir mah. Walau a'jabaka kasatul khabis. Sanajan ngabitakeun ka anjeun lobana khabis tapi cek ruhani bahaya gede jasa. Bahaya gede jas. Wayahna bersihan, naudzubillah min zalik, atuh umur mun urang minggu hareup maot misalnya dipanjangkeun baheula minggu hareup atuh bulan hareup hutang, kredit dan lain jihad hutang na jihad haram. Mu deposito teh dan lain sebagainya, masyaallah, nu mantak cak di dieu teh ge. Fattakullah, sing sieun maneh ka Allah rempan. Kade. Tinggalkan khabis ya ulil albab heh nu barogah hate nu sampurna tapi bahasana ge ya ulil albab bagi jelema nu ninggalkeun kredit bagi jelema nu ninggalkeun bunga bank bagi jelema nu ninggalkeun haram-haram ieu adalah jelema ulil albab ngabogaan otak anu sampurna lamun jelema ngridit walaupun kiai berarti teu boga otak anu sampurna bahasana ge ya ulil albab masyaallah. Namun ayah jelema ngeridit teu boga otak teh cak Allah. Sanajan pinter di bidang ekonomi ge teu boga otak. Sanajan nyare boga bintang, bintang tigal bintang, legleg ku sia bintang, teu boga otak. Lain cak urang, lain cak manusia, cak Allah. Sia otak teh digunakeun ka aing. Teu boga otak sia, lain ulil albab sama nu geus kitu. Ulil albab mah ijid, cak kumaha ijidna kana najis. urang neuleun najis teh hayang, neuleun tai teh hayang. Eta teh watak anu sampurna. Lamun aya jelema, laharepan ku najis, embungeun sampurna watakna berarti. Nah, ketika berhadapan ejeng khabis ruhani, embungeun ulil albab, sampurna eta teh. Kunaon aya kana najis mah nyana merengkat giliran kana najis, najis anu koskaran itu bagian ruhani teu aya merengkat, teu boga albab teh teu geus kitu ngaran. Jelema bodoh bae cak Allah. Bodoh teh ieu kuari mah urang mah ulah sa Indonesia heulanan komo sa dunia mah sa Tangerang bae heulanan. Sa Tangerang ge ulah loba teuing lah loba teuing sa Pasar Kemis bae asana jelema lobaan nu lain ulil albab dibandingkeun ulil albab. Bisa kaitung ku jari kuari jelema nu teu boga TV. Bisa kaitung ku jari jelema nu teu boga HP atawa kajen boga mah nu ngagunakeunana bener bae heula. Bisa dihitung ku jari kuali jelema nu teu ngeridit. Ngeridit bapana ngeridit, pamajikanna ngeridit, anakna ngeridit. Kabeh mana albabna? Ulah sa Tangerang, sa Pasar Kemis, ulah sa Pasar Kemis lah, sa desa Pasar Kemis bae aya cilongok mun teu. Sa Pasar Kemis bae lanan. Masyaallah. Mada kadena ge la'allakum tuflihun manawa harepan anjeun bahagia. Lantaran anjeun jadi ulil albab bisa sieun ka Gusti Allah dengan cara ninggalkeun khabith. Kitulah. Lamun thayyib, thayyib mah ieu secara jismani nu bagus-bagus nu halal-halal. Secara ruhani taat ka Gusti Allah, ma'rifatullah wa rasulih. Eta adalah thayyib. Lamun jelema geus mengenal Allah bakal beda rarasaanana, bakal beda dedeleuanana. Bakal beda sagala rupana, hirup teh nikmat jasa. Keur leumpang asa jeung Allah, keur diuk asa jeung Allah, asa dibimbing bae ku Gusti Allah. Leumpang sia, diuk sia, salat sia, asa dibimbing ku Allah. Berangkat imah ngaji sia, jadi diuk sia, dijuru, nundutan sia, dibimbing. Ku syaitonir rajim tama. Di jero hate urang teh aya dua wakil cek Imam Ghazali teh mah dina Minhajul Abidin aya dua, hiji malaikat hiji setan. Dua di hate urang teh numpakan hate urang teh dua, hiji malaikat nomor kedua setan. Tapi minggu teh ada subuh cek malaikat teh cek malaikat ngaji ka cilongok ngaji ngaji cek setan ulah ulah ulah cek malaikat ngaji ngaji ngaji ngaji urang menang setan kuri hidup nomor satu. Nomor satu nomor dua. Menang aing cek malaikat geus ngaji ya. Eleh tah. Setan eleh. Eta setan eleh. Datang ka dieu ka ngajina teh. Cicingna ulah di majelis. Ulah ulah di majelis. Cek malaikat di majelis bae aman. Ulah ulah hese ngarokok, hese ngarokok. Hese di majelis mah ulah lah, mending di luar bae. Berantem tah ajakan antara malaikat jeung setan. Jana diukna di luar. Menang aing. Cek setan, nah, cek malaikat. Geus kajen, tapi ku aing diamankeun cenah di luar ge. Tetep bae, cek teu aya bae tukang kopi. Kopi kopi kopi, kopi kopi kopi. Kopi kopi kopi ka dia. Cek setan tuh aing nu menang dia. Ya, teu bisa tapak keur ngaji-ngaji acan. Atuh keur ngaji mah tapak bae mah tak kunaon dia moal kebel. Kadanan tapak di luhur gunung mah keur ngaji bae heula tapak. Moal dahar aing keur ngaji mah. Mual minum aing keur ngaji, mual ngerokok aing keur ngaji mah, mual ngopi aing keur ngaji mah, tapak sajero ngaji bae geus teu mampu goblok meureun. Atuh komo tapak ka luhur gunung, neu kumaha jadi walina meureunanna. Malah maneuleuan tempatna ge di mana ye nu strategi cek jeung teh. Waduh strategi. Aja ngobrolnya nya nelimaan saingan jeung kiai. Nanyana mah teu make speaker bae di ditu. Asana minggu hareup mah moal speaker jana. Eta ajakan setan, dia cerita ajakan setan. Cak di luar sial, singgung aing. Dia cerita ajakan setan, ngaji mah ngaji tak gitu. Tapi tetap sanajan di luar kita, aing mah di luar geus selandaran di jero geus teu mahi. Jadi aing mah di luar ngopi moal, aing ngarokok moal. Cak babaturan emang pelit ieu teh mah. Oh beresna. Aduh Gusti Allah lagu. Taib ta taib ta ma'rifatullah, taat ka Gusti Allah, taib ta ta indallah, secara ruhani. lantaran makrifat ka Allah mah mampan moal kadele kadeleuna tina naon sinar ilahi nu muncar dina wajahna, sinar ilahi nu muncar dina pagaweanana, sinar ilahi nu muncar dina dedengeanana, sinar ilahi nu muncar dina dedeleanana. Bisa berbeda nyana jeung sejen sanajan diukna bareng leumpangna bareng, lantaran nyana mah aya makrifatullah, aya thayyiban, beda. Kuari ge jelema nu hatena aya thayyib ruhanian jeung jelema anu eueuh thayyib ruhanian leumpang bareng, make samping akur, make baju akur, make kopeah akur, kadang make sorban akur, leumpangna bareng di jalan. Jol bae aya Mbak Lampung. Susuna rada muka setik. Dadana putih mentol susuna. Insyaallah make calana rada ketat setik ngagitek. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Cak anu boga thayyib ruhani mah masyaallah Gusti ngadamel hamba bagus komo Gustina kareret saeutik ngan Gusti teu ngameunangkeun we abdi haju neuleukeun terus tungkul ayat thayyib ruhanian teh lamun anu saurang deui sarua kopehna mah jeung sorbanna malah mahal anu nyana weh mantep amat ya weh urang mana itu. Waduh. Nanya deh kadek, woi, orang mana eta? Atuh siapa ya? Aing mah henteu. Lain kitu coba orang tanya, "Mbak, dari mana, Mbak?" Eta thayyibna eueuhan. Nu aya hobis. Leumpangna bareng, kopeahna akur, bajuna akur, sorbanna mahalan nu nyana malah. Lantaran nyana mah sorbanna kasmiri, padahal mah kasmir mah keur dibom. Tapi beda, aya thayyiban mah di jero hatena ih atuh. Paling sakitu doang. Tafakur Gusti ngadamel hamba ku bagus-bagus deuing teu akur jeung nu di imah Gusti. Di imah mah irungna kurang mancung jeung rada hideung lain teh sebenarna mah. Leteng wae nu sebenarna mah. Tafakur. Tah, kos kita ya thayyiban ah. Gusti sarua bae jerona mah moal teh kitu. Kitu kan balikeun we cara Sayidina Ali ala da akur bae jerona mah. Kitu sakumaha kamari bae Abu Nawas apem nu beureum hideung akur bae jerasana mah. Tah nu kamari teu ngaji mah keur haol teu nyahun nya bab apem. Tuh kasih tapi lamun eueuh thayyiban di jerona terus bae teu kicep-kicep. Ideulkeun Masya Allah. Masya Allah mah Masya Allah. Wah, aja bae ya Allah, yang nomor HP-na sabaranya. Gara-gara tu eta teh gara-gara eueuh thayyiban, eta mah rahasia Allah. Rahasia Allah ketika teh make sorban bareng make baju akur, sarua-sarua akur, diuk bareng jol we. Aya tim sukses datang ka dinya. Mah wayahna bae nya kunaon kitu pilih nomor 1 berat 20 detik teh itu 20 mah berat aduh tawar eta ustad 50 geus ya masalah geus bareng 50 eta teh jeung supermi 2 eueuh thayyiban tapi cek anu saurang deui padahal mah nu saurang mah masantren teh kebel ngan 2 bulan is keulah keulah 50 mah kecuali 100 tarolol kabe. Tapi lamun aya thayyib ruhanian lain ente. Kula mah urusan milih mah kumaha kula bae demokrasi ya. Urusan kos kitu ka hanas dicokot tapi hanas kulang ka di aeran teh anten-anten ayaan thayyib ruhanian. Jadi kadule ku urang setiap langkah-langkah urang, setiap langkah-langkah manusia, kadule aya thayyib ruhanian apa eueuh? Datang ka mana makrifatullahna? Datang ka mana sieun ka Allahna, datang ka mana cinta ka Allahna, bakal kadeuleu dina gerakna Allahna moal kadeuleu tapi sifatanna mah kadeuleu ku urang, tapi asmana mah kadeuleu ku urang. Aizat Gusti Allahna mah moal kadeuleu la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor, moal kadeuleu zat Allahna mah tapi dina afalna Allah tajalli dina afalna. Dina afal hamba na Allah tajalli dina sifat anu nganci ka hamba na bakal kadele tata sifatan Gusti Allah di hiji jelema, bakal kadele sifatan Gusti Allah di hiji jelema, bakal kadele asma Allah di hiji jelema. Geus urang didelekeun we kiai ge teh saleretan doang, lain kiai Allah kajahoan jasa kanyawan wani sumpah kajen kukuma ge di mana kanyawanna tina langkah-langkah sebab dina langkah eta aya asma jeung sifat Allah kaharti asma jeung sifat bakal kaharti zat Allah panjang geus dongeng ka ditu mah ngan saleretan lain kiai Allah lain ulama akhirat ikir cerita ulama kitu kene pamarentah lain pamarentah akhirat ieu pamarentah bajingan ieu mah kadeuleu dina langkah-langkah sebab didinya ditajalikeun tah eta teh qayyibna ruhani katempo kulantaran jelema lamun seungit resep ruhani ge lamun kanu seungit resep ngan ruhani moal bisa nebak lamun teu seungit deui ruhani nu seungit bakal bisa nebak kana ruhani nu seungit deui kitulah ruhani mah nyambung jeung ruhani deui urang bae kenalan jeung Sarwiti di Cikupa sanggeus teh kenalan rada dikenyet geun saya teh muang teh datang ka ibah kieu eta teh naon ruhani nyambung ruhani nyambung bareng Sarwiti lagi ke ruhani Sarwiti jeung keur nyambung teteh keur masalah kohobisan tamah tapi kan nyambung nu taib ge sarua bae ieu ahli Allah ieu ahli Allah bakal nyambung bae sebab kaambe ruhani ieu ngambe ka ruhani nu itu mantek skala na deket jeng jauh na bakal ngambe baik ruhani ahli Allah jeng ahli Allah dek nyambung baik layaripul wali illal wali naya makar cerita fattakullah kudu sariin marineh kabeka Allah inggalkan atau khobis teh latar belakang ninggalkan khobis teh kudu sien ka Allah ulah sien ka manusia ya jelma temaling tapi sien ka polisi eta mah lain fattakullah lain ulil albab blod eta mah dideuleuan bae gunyana dideuleuan bae gunyana jeung babaturan pan teh dicokot polisi polisi polisi ulah waka ge polisi eueuh cokot eta pepantauan eta mah lain sieun ka Allah mantak cak dede ge fattakullah fitarkihi sieun ka Allah dina ninggalkeun ulah sieun ka manusia aya kiai disogok moal aing mah wuh tuh hayang aing mah kulantaran aya masyarakat tadi dinya lain ka Allah berarti masyarakat tadi becici oh itu gula mau malu sari sogok-sogok itu cek nanti lantaran naik masyarakat begitu masyarakat tadi ini tapi mau balik pamit mangga tuh mana tadi sogokan gede tam lain patakullah mantak ka Allah mak dek berang dek peting dek aja lemah dek ewa stabil baik Allah iji nu dipake kasian jeng pake kacinta iji Allah mantap Tadi mana, tadi jeng sah, hiji be Allah dibimbing ke bakal aku Gusti Allah. Lamun geus boga perasaan dibimbing ku Gusti Allah, eueuh nu dideuleu sasaan. Hiji be Allah. Antaran sieun ka nyana ge bakal modar ieu. Geus sah hiji be Allah. Mantep. Keur ngaji mah bener-bener. Bener-bener. Ska Allah bae geus pokona mah. Alik bae ka imah. Aya bae tim sukses. Allah leungit. Malah ditunda loh, tunda lah segedengnya, udah dek anu nyogok, kayak dicokot deh lohnya. Aduh Gusti Allah ya sejasa. Ya ulil albab la'allakum tuflihun dengan harapan bahagia fid dunya wal akhir. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jelema nu ariman la tasalu an asya ulah nararanya marane kabeh tina berbagai perkara nu intub dalamun dilahirkeun dijelaskeun tuzar lakum karajan kabeh ta perkara tasukum bakal ngagorengkeun bakal ngareuaskeun bakal ngaijidkeun karajan kabeh lantaran dina eta perkara teh aya kamasyakatan aya kaberatan ieu mah kieu Kangjeng Nabi pidato ceramah khutbah ceuk Kangjeng Nabi saluni sok geura naranya maraneh kabeh ka kaula fa wallah demi Allah idza sa'altum di mana araja naranya kakaula dina berbagai perkara. Nah, ku kaula bakal dijawab madum tu fi maqami hadza. Akhbartukum madum tu fi maqami hadza. Kula bakal nyaritakeun ka anjeun selama kula aya di dieu. Idinya langsung aya sahabat anu anangtung jelema baduy, nangtung nanya ka Kangjeng Nabi. Cek eta jelema, "Man Nabi ya Rasulullah?" Sahabat abdi ya Rasul, coba namun benar-benar Tuhan Rasul. Abu ka Hudzafah, bapa mane Hudzafah? Ya bener cenah teh Muhammad. Teu nyahuun ge ka bapa aing tapi nyaho. Edeun saurang nanya, "Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Aina di mana makani? Tempat abdi engke di mana?" Kangjing Nabi, "Nar, neraka maneh mah." Langsung tungkul. Jadi kau sekarang iya cendera nanya orang. Nanya dari di mana tempat bapa abdi nungges mawat? Cekangjing Nabi, bapa mana di kuburna di anu? Kemudian kuari ker disiksa. Engke jaga bakal ke neraka. Kideng kabe. Mentak Sayyidina Umar, mas Sayyidina Umar langsung menang tung. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Lantaran ini ditanya naon bae ngajawab, ditanya naon bae nyaweun. Karena hal-hal anu gaib nyaweun. Waduh, lain luar biasa cek Sayyidina Umar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sayyidina Umar, cek Kanjeng Nabi. Ijlis ya Umar, ijlis Umar. Sayyidina Umar geus teu katahan ku cinta-cintana ka Kanjeng Nabi. Ditanya naon bae kos kitu. Jawab Kanjeng Nabi. Pelebah pas Kangjeng Nabi khutbah diteruskan cek Kangjeng Nabi, "Inna Allah farradu alaikumul hajja fahujju." Saenya na Gusti Allah geus mardukeun ka aranjeun kabeh mun ngahaji. Heh, geura marungga haji maraneh kabeh. Aya nu nangtung sahabat, "Aku lamin ya Rasulullah. Apakah tiap tahun ya Rasulullah?" Kangjeng Nabi teu jawab. "Aku lamin ya Rasulullah." Kangjeng Nabi teu jawab. Sakalina nya, "Aku lamin ya Rasulullah. Apakah enggak tahun?" Cicing Kangjeng Rasul. Cek Kangjeng Rasul lamun kukula dijawab niscaya ieu munggah haji kudu unggal tahun. Andai kata unggal tahun dipardukeunana atuh moal mampu maneh. Komo di Indonesia mah daftar ku ari 6 tahun kaharep karek berangkat. Daftar ku ari 7 tahun karek berangkat sedengkeun dituntut kudu unggal tahun. Bahaya. Entah Kangjeng Nabi langsung teu jawab. Turunlah ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu wa hayyalman wariman la tasalu an asyaulah sok naranya maneh tina berbagai keperkara nu lamun dilahirkeun dijelaskeun ka aranjeun kabeh bakal ngamorengkeun gentas hukum ngagorengkeun ka anjeun ngabahayakeun ka anjeun lantaran jawaban-jawabanna loba nu katengal teungeunahkeun." Kuari bae geus nanya ka kiai, "Kiai kumaha eta teh ngeridi teh meunang apa henteu?" "Henteu." Ngerenyet. Sakitu ngeunaheunana ngeridit. Sakitu nikmatna. Aya deui nu nanya, "Kiai kumaha urang lamun nenden duit di bank didepositokeun kurang dicokotan bae bungana haram apa halal?" "Haram, neraka teh." Balik bae ka imah. Kiai kejem amat. Padahal mah kumaha kurang hebatna, kumaha kurang ngeunahna sisim kos kitu teh. Urang teh panenden duit tajuk urang anakan paneta teh dipake usaha ku batur teh. Naon sa naon bedana jeung mudharabah, naon bedana cek janda teh jeung musyarakah? Kok make jeung haram sagala rupa mun dibejakeun tasuku. Bakalna ngelemet bae di tukang ngomongkeun kiai teu eureun-eureun. Teu eureun-eureun. Kiai we dituturkeun teh mah ngaramkeun kredit, ngaramkeun bunga bank, sagala ngaramkeun, ngaramkeun kapiting, sagala ngaramkeun. Alah, ulah. Pan tadi nanya geus dijawab kos kitu. Kuari teh pan ieu teh keur naranya pas alu ahla zikri ing kuntum la ta'lamun nanya ah. Ngan nanyana berjamaah diuk ngaji berarti keur nanya ka kiai. Kiai ngajelaskeun hukumna. Cak kiai teh haram tete kredit. Balik we ka imah. Kiai si kos kitu jasanya. Era naing maja. Kuari teh pan di dunia kuari keur usum ngeridit ku geu diharam-haramkeun ku kiai. Lah tema kiai ortodok mah kos kitu. Dia sudah ngaji dari kadeh itu. Sanu nitahan atuh. Sanu nitahan sia-sia nu datang ka dieu aing nitahan tante janta aing mah. Ulas ya mah. Aing masih kene beuki kana kos kitu bae los jeung Kiai Golkar bae ngajina ka ditu. Jeung Kiai Golkar, jeung bupati, jeung camat ngajina kos kitu sarombongan neraka teh mah. Moal kebel ieu moal. Moal tama paling gerubuk gerubuk gerubuk gerubuk ya 50 tahun lah 50 tahun akhirat cak camat teh waduh sombong amat sekali-sekali lah kadi loba camat nu ngaji kan asar kemis sok ngaji sekali-kali sekali-kali jeneng bayangan kata kol mal ngaji aing Allah kege pindah sia teh ngaji ge aing mah teu berat ku sia hiji. Teberat ku sasaha daek sia nuturkeun aing Quran ulah ka aing ka Quran teu kudu sesalaman jeung aing diuk mawa sate balik teu kudu jeung kiai nama bikeunan ka tukang sate duit ku sia geus mun hayang bener mantak loba ku ari camat nu ngarejeung nyumput embung ka nyahoan ai bener mah hayang ieu nya ge jero hatena mah nuranina mah bener hayang ngan embung ka nyahoan aing panaing mah camat cek jeung teh embung loba nu kuari make kumis palsu aya. Emang aing teu nyaho-nyaho aing. Wajar teu nyaho, nyaho. Asana balik dibuka kumis palsu na kunya. Ih. Jahat teh leutikna mah aing kudu ngaji ka mana jangnya na ieu malah asa nyaho bae cenah heula ka yeun datang ka dinya ge asa nyaho bae heula nan. Asa nyaho bae saanu nyaho eta taufik teh ku Gusti Allah dipengkolkeun geus nyaho mah pake tah urusan ka ditu mah jeung urusan Gusti Allah. Urusan Gusti Allah nu penting mah ngaji nanyakeun ngaranna tah saeunggeus dibejakeun aya nu narima aya nu henteu nu hese ge sadar nu hese ge sadar hukum teh hese jasa sadar hukum hese jasa MKT teh sadar hukum eta keur carita demokrasi digulak digilek digulak digilek nu eleh jadi menang nu menang nu bener jadi salah nu salah jadi bener ieulah demokrasi. Atuh cacak-cacak Quran ge kos kitu, cacak-cacak Quran ge kos kitu nu mentak. Engke di akhir zaman bakal terjadi teu Kanjeng Nabi iza nazalat nazilatun. Di mana terjadi hiji masalah di hiji negara. Baik eta masalah gempa, tsunami, balai atau nu terjadi di sekitar negara eta mungkin gejolak politik, mungkin gejolak perekonomian, mungkin gejolak perbudayaan. Idza nazalat nazilatun jama'al amir al ulama bakalna raja, bakalna gubernur, bakalna bupati ngumpulkeun para ulama. Musyawarah pemerintah amir umaro jeung para ulama saenggeus tadi musyawarahkeun. Idza tafaqu bihi di mana mufakat ulama jeung eta amir anfadahu diluluskeun bagus model kos kitu. Wa idza talabu bihi di mana taakur jeung kahayang amir di mana taakur nafadahu iceun ulah dipake tamah paham kos kitu mah terjadi bakal di akhir zaman kos kitu jakuan cak ulama. Ulah dibejakeun ka sasaha ieu mah urang pada urang nabe heulana. Asalnya hobae heulana. Balikan deui idza nazalat nazilatun di mana terjadi sesuatu di hiji negara jama'al amir al ulama amir bakal ngumpulkeun ulama euy deuk pilpres datangan ulama panggil ulama euy deuk pilgub datangan ulama panggil ulama euy deuk pilkada datangan ulama panggil ulama euy deuk naon deui hiji deui pildes leutik pildes mah panggil panggil panggil panggil bila perlu dijieun wadah 3 tahun sebelum dilaksanakan geus dijieun wadah para ulama diorganisasikeun panggil deui panggil deui panggil deui fa idza tafaqu bihi di mana akur kahayang ulama jeung eta amir an qadahu dihayukeun an fadahudit di dihayukeun dibaguskeun dibaguskeun dibaguskeun didukung disumbang dan lain sebagainya. Wah, oh, dimuyah mayeh duit teh. Tapi wa idza talaqu bihi di mana ulama teh akur jeung amir teh. Na ieu mah dipiceun. Napa tuh? Napa tahu? Dipiceun ku eta amir. Ulah dipake yeuh kos kitu. Bakal terjadilah di akhir ieu teh nanya ngaranna amir teh nanya ka ulama. Ketika ulama ngajawab akur jeung kahayangna lulus. Ketika teu akur jawabanana jeung kahayangnyana iceun yeulah nu mantek gela tasalu an asya wahai kaum-kaum mukminin ulah naranya maraneh kabeh kana berbagai perkara nu lamun teh mah dibejakeun eta perkara bakal muringis bakal embung bakal ngagorengkeun lantaran teu akur jeung kahayang na cakang jeung Nabi naraka murangkad, cakang jeung Nabi bahaya murangkad, cakang jeung Nabi anu murangkad. Nah ieu engke terjadi di akhir zaman. Raja nanya ka ulama, ulama ngajawab akur bagus, takur teu bagus. Jadi berarti nanya teh lain hayang jawaban sesuai jeung Al-Qur'an, tapi hayang neruskeun ka hayang pamarentah ke di akhir zaman engke kos kitu kuari bencan. Engke di akhir zaman kos kitu kuari mah. Di akhir zaman teh kos kitu kuari mah. Siata nu ngajawab lain aing. Masih bajar aing. Kos karar itu. Datang ulama dijieun wadah kebutuhanana terus ditolelit. Ya Allah ya Rabbi. Kuhina ulama, jualan keulamaan hanya untuk sebuah seseorang, hanya untuk sebuah keagungan, hanya untuk sebuah mobil, hanya untuk sebuah sekupi. Ya Allah ya Rabbi, ta ieulah pelecehan agama. Kiai nu kos kitu pelecehan agama ngaran. Pembunuhan terhadap agama teh kos kitu. Pembunuhan terhadap agama teh emang kumaha, dibunuh mah Al-Qur'an moal bisaeun. Dibuatlah pendidikan formal, sekolah. Kesian di dinya teh aya agamaan didukung ku bangsa Indonesia. SD teh aya agamaan baheula mah, asa Jumat bae aya agamaan, Senin woi hormat cangsa kamera putih baheula mah jakos kitu. Jumat, Kamis aya teh aya agamaan. Sanggeus Kamis henteu Jumat doang. Sanggeus Jumat ge geus henteu doang. Teut bahasa Arab baheula mah aya di SD kuari geus teu aya. Berarti dibunuh teh agama teh. Kuari diwajibkeun bahasa Inggris. Encan lahir geus kudu nyebut yes. Encan lahir teh. Kuari budak laleutik geus I love you miss. I have to say. Orok geus bisa I love you. Urang mah baheula geus gede ge geus kumisan nyebut I love you teh hese. Kecuali kakak bogo I love you tuh masalah sama tuh. Tak iya dibunuh melalui sekolahan berarti dibunuh Islam dia. Kuarima itu lantaran di sekolah formal ke sebuah orang yin pondok pesantren. Yo yin pondok pesantren modern 50-50 50% agama 50% gitu umum. Ya Inggris ayah Arab ayah deg kliti. Ayah beberapa pondok pesantren, bahkan bukan beberapa, mayoritas geus eueuh agamaan. Geus eueuh agamaan kuari. Sabara pondok pesantren nu geus henteu ngagunakeun kitab sama sekali. Berarti dibunuh melalui pondok pesantren modern geus teu percaya agama lempang, tinggal pondok pesantren salafiyah. Iye kuari, kiaina dibunuh ku Supermi. Anggeus-anggeusan. Tailah pembunuhan tinggal Amerika bae neuleukeun di luhur kapal. Bagaus. Good. Aduh, bagus. Tinggal sababar hari pembunuhan terhadap agama teh kos kitu. Coba kuari, set. Nyeun gereja, dicoba reaksi masyarakat teh lantaran gubernur nangis tanda tangan. Gereja teh geus didukung lantaran partena dibeli geus aya perjanjian tadi. Coba reaksi masyarakat kumaha? Geus deuk berlindung ka mana masyarakat? Berlindung ka gubernur, puguh gubernur lagi geus tanda tangan. Berlindung ka MK, pan ieu MK-na geus dibeli tah, geus dibeli. Deuk berlindung ka mana kuari? Deuk berlindung ka mana kuari ketika aya semacam eta? Hah, paling ge urang teh akan menggunakan lain kekerasan, tapi semacam demo. Deuk ka mana coba hayuh? Demo teh kan capek, ka DPR, DPR kan geus dibeli, kamari geus jual beli. Otak pasang tah, kudararia pasang. Hayuh deuk berlindung ka mana? Jawab deuna. Mulai datang tokoh masyarakat ka kiai. Kiai, aduh kumaha ya pembangunan gereja? Pancak tadi ge ulah dipilih. Atuh kuari pananya deui. Ai di bejaan memehna pansia teu ngarti cukup ku 20.000. Pan kiai na ge kan ngadukung ketika aya kos kitu hayu urang musyawarah di hareupan embung kudu kiai bae nu dihareup. Ketika kiai berangkat, tah deuk berlindung ka mana? Camat geus dibeli, bupati geus dibeli, gubernur emang nyana anu ngahayukeun. urang lompat atuh ayeuna maka kejaksaan jaksa mana nu dipasih bisa dipercaya, maka pengacara pengacara mana nu bisa dipercaya, urang KM ka mana aja MKG jual beli, MD jual beli kamari teh lillahi taala Allahu akbar jual beli ka presiden atuh pan presiden macak jadi teh pan aing mah atuh presiden kos kitu mah kumaha rakyat bae balik deui pan ka rakyat. Lamun rakyat kesetuju aing tanda tangan cak presiden. Mun rakyat setuju aing tanda tangan kesetujuan. Sok olah dihandap. Dihandap berangkat deui ka camat. Camatna diganti nu keur ieu dedek diusir. Diganti ku ari bangun boga kekuatan. Pan camat sa kabupaten sa provinsi geus dibeli. Dek camat mana nu boga albab? Dek bupati mana nu boga albab? Wah, kaditu. Ieu bakal dipergunakeun selama 5 tahun masa jabatan atut teh bakal kos kitu ulah gandengan ngimah pada urangna bae. Engke bejaan deui di ditu kitu. Deuk kumaha tah sia teh otak teh teu dipasang tah kos kitu. Nauzubillah min zalikanya supermi. Coba ayo sia sekupi. Naon deui? Yelah latas alu. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Ulah sok naranya maraneh kabeh tina berbagai perkara nu lamun perkara eta dijelaskeun bakal merengket lantaran penuh kamasyakatan tapi nu jelas bakalna nararanya bae ke di akhir sanggeusna nararanya tapi teu dipake wa intas alwana lamun maneh naranya ti berbagai perkara hina yunazzalul qur'an waktu na diturunkeun alquran di masa kanjing nabi. Masa kanjing nabi mah nanya naon bae ge pan kanjing nabi na langsung diturunan wahyu tubdalakum ngeunaheun teu mah di masa kanjing nabi mah na ieu keur carita bahwa di zaman kanjing nabi mah silahkan bertanya lantaran engke jawabanna langsung wahyu ti Gusti Allah. Tapi setelah kanjing nabi geus ulah loba tatanya kecuali perkara nu wake. Mun geus terjadi nanya nu encan terjadi mah ulah waka ditanya-tanyakeun heulanan aji bae heulanan mun di pondok ngaji heulanan mun di nagara araji heulanan nu nyahona nu ngararaji we hungkul kekes terjadi aya hiji perkara kakarak dimusyawarahkeun mestina kitu teu meunang waka dijawab lantaran murengket engke kebelah dituna kitulah pala tasaluna qad afallahu anha Allah geus ngahampura tina pertanyaan anjeun anu ngis-ngis makin baik pala tawadullah balik deh wallahu ghafurun halim Gusti Allah maha ghafur maha halim ya yeah. Ku Gusti Allah diberi sinonim kodus sa'alha kaumum min goblikum nyata naranya kapara nabi kaum memeh aranjen gabeh haju di subadadan kudabina tapi setelah di subadadan summa asbahu biha kafirin umat kanjeng nabi Musa naranya ka kanjeng nabi Musa. Umat kanjeng Nabi Isa naranya ka kanjeng Nabi Isa, umat kanjeng Nabi Soleh naranya ka kanjeng Nabi Soleh. Di zaman kanjeng Nabi Soleh naranya tentang onta. Ku kanjeng Nabi Soleh dibejakeun onta di mana aya eta teh ulah di harubiru, ulah dirusak tapi ternyata pakoruha dipencit paneta. Nanya ongko dibejakeun ongko ku kanjeng Nabi Soleh dirusak ongko. Coba. Hayu coba. Ketika nanya ka kanjeng Nabi Isa tentang Maidah, ku kanjeng Nabi Isa dibuktikan, tapi pan begitu dibuktikan, endahan kalalapir umat kanjeng Nabi Isa, bahkan kanjeng Nabi Isa nagedek dibunuh. Naranya ka kanjeng Nabi Musa mah dipentana teh lain lalagaan, hayang deuleuh pangeran jahrotan, hayang kadeuleuh kumata. Kanjeng Nabi Isa diparepeh disapih melalui sifat-sifat yang melalui asma-asma Allah tapi tetap baik kahartian kahartian ama begitu dibejakan kafir umat-umat tu baheula naranya ka nabina begitu dibejakan ujungna kafir umat tu baheula naranya umat kanjeng Nabi Musa umat kanjeng Nabi Soleh umat kanjeng Nabi Isa termasuk umat urang umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naros ka kanjeng Nabi tapi ketika teu akur jeung hatena kalalapir tayeuh contoh bahwa lain di umat anjeun bae Muhammad umat nu baraheula naranya tapi setelah dibejakeun summa asbahu biha kafirin ujung-ujungna maranehanna teu percaya kalalapir tah ieu teh bakal dilanjut ku umat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi na dipundhut ku Gusti Karofikil A'la. Kemudian dilanjut ku para sahabat, di sahabat dilanjut ku para tabi'in, masa sahabat jeung masa tabi'in, masa atba tabi'in geus selesai, runtung geus. Setelah keruntuhan kitu Turki belum bangkit deui ku ari, encan bangkit deui. Islam teh encan bangkit deui. Kejamna luar biasa kafir Yahudi. Baheula mah baheula. Anu diserang teh hanya politikna, hanya budayana, hanya perekonomianna, ku ari mah jeung jasad-jasadna. Jeung jelema-jelemana. Lantaran neuk bangkit kamari ieu di bawah naungan Osama bin Laden, di jerona aya Saddam Hussein, di jerona aya Muammar Gaddafi, di jerona aya Gus Dur. Nah eta teh neuk ngabangkitkeun semangat Islam mun hayang nyaho mah. Terciumlah oleh Yahudi. Baheula mah, baheula nu dibunuh teh hanya politikna ku ari jeung jelema-jelemana. Irak tanpa pamrih dengan alasan biologis. Senjata biologis gimana ya? Eueuh, ternyata di Irak tetep bae dibombardir. Aya dibombardir, eueuh dibombardir. Sarua bae, sebab naon? Endek ngabunuh Saddamna ieu mah. Sebab Saddam teh endek ngebangkitkeun Islam. Libya deuk kukumaha ge? Libya Muammarna ieu teh anu endek dibunuh teh lantaran nyana endek ngabangkitkeun Islam. Osama, Osamana nu deuk dibunuh triliunan dolar ajeun teuing. Lantaran nyana nu dikaluhurkeun Islam. Geus tokoh-tokoh Islam nu dibunuh tinggal hiji deui. Rajen Iran tinggal hiji deui. Kuari keur dimaen bolakeun bae. Tek tek tek tek deuk hubungan jeung saha. Tuh, di Indonesia Gus Dur sangat ditakuti dengan bendera demokrasi padahal di jerona main untuk membangkitkan Islam. Ngan bangsa Indonesia teu paham. Boro-boro politikus da kiai na ge teu paham, hanya beberapa gerintil nu paham dengan bahasa demokrasi padahal nyana ngasupkeun ar-ra'iyah. Haeta teh nu kunyana dipidato-pidatokeun teh. Nya nu nya ku japakeun keur pidato begitu pengangkatan presiden, deuleukeun pidatona dengekeun mun kiai nu jeli nyaritakeun kitu jalbul masoleh wadarul mafasid, pidatona teh eta berarti deuk ngagunakeun hukum Islam. Dengan bahasa demokrasi kacium ku Amerika bunuh karakter Gus Dur melalui Amin Rais oyagun keluar lengser pundut ku Gusti Allah. Saat ieu negara mana anu deuk ngabangkitkeun Islam? Dele di Iran, dele di Pakistan apa aya, dele di India apa aya, dele di Irak apa aya, dele di Saudi Arabia pangheulana di Talian, dele di Turki apa aya, dele di Spanyol, Uzbekistan, Afghanistan, dele di Indonesia, mana? Hanya kieu-kieu doang kan urang. Di wadahan mah teu bisa, boro-boro deuk kalawan Amerika, ngalawan pemerintahan sorangan anae urang teu mampu. Geus teu mampu, tah ieu Islam teh kuari teh keur bener-bener prihatin. Amul hazan urang teh di dunia kuari teh. Suara Islam teh geus eueuh nu kaceuli, kabari keur zaman Osama mah masih keneh mendengung Islam. Keur zaman Saddam Hussein mendengung luar biasa. Libya mendengung luar biasa. Kuari dengungan-dengungan Islam mana? Quran teh ngan sakadar dibaca. Quran teh ngan sakadar dimusabaqahkeun, dibere piala, selesai. Tapi diamalkeun mah teu bisa. Kobo di Indonesia mah. Wow, geus dikaluhan jasa ku Amerika, bertekuk lutut urang mah di Amerika teh. Teu ieu bae keur carita, iraha bangkit berarti. Wallahu a'lam. Urang bisa kieu-kieu bae teh nyaritakeun Islam teh bisa kieu-kieu bae. Lantaran naon? Kiaina keneh, kiaina keneh, kiaina keneh. Anu sulit untuk mendirikan Islam lantaran lamun diitung kurang cak kiai atuh bae aya sepung ku butuh cak kiai. Dapur teh ngebul-ngebul. Mayan cenah aya Golkar mah datang sok aja mere guriwel. Teu kuat apa. Baheula mah jadi kiai teh tapa heula. Ulah di zaman kewalian, di zaman kamari Syekh Nawawi Tanara tapa 3 taun di gua. Syekh Nawawi Mandaya tapa 3 kali 40 poe. Kemudian nu aya di urang Syekh Asnawi Caringin tapa heula manehanna. Di gua aya guhana sarua bae. Kuari ge lamun ku kula diajak ka ditung ke aya ngaran guhana. Yu urang ka ditu. Deukeut tadi dicata di gua. Tuh, kiai teh tarara apa baheula mah. Masyaallah. Numan teh ketika jadi kiai teh geus teu ngalirik setiga ketika acan kana dunia lantaran geus tapa. Hei ku hari mah memang diseja, hayang jadi kiai teh hayang dimulyakeun hayang dibere. Nah ieu nu bahaya ge, komo eta mah kiai modern mah emang geus rapi susunan-susunanna ge. Siap nyen proposal geus lain kiai tuturkeun. Ieu keur carita Islam teh keur bener-bener terpuruk di dunia. Mentak lumayan aya Islam khuruj engkeuy-engkeuyan, lain di urang bae di dunia eta teh. Nyana teh ka Afgan, nyana teh ka Amerika Latin, ka Amerika Tengah, termasuk nyana ka Jerman, termasuk ka Itali, ka Roma, eta Islam khuruj teh di urang teh koskara itu engkeuy-engkeuyan masak di masjid, masak jelek kelas internasionalna. Salah apa henteu kiai? Ai salah henteu. Bener dan teu? Bener ge kurang. Kunaon kitu? Dakwahna nu salah, encan pas dakwah nyana dakwah aju ninggalkeun keluarga eta nu salah. Adapun perjuanganna bisa angkat jempol. Aya masjid di Perancis, aya masjid di Jerman, aya masjid di Amerika. Ieu wasilah daripada Islam khuruj kunjungan ka ditu. Kemudian perjuangan-perjuangan berbagai organisasi diantaranya HTI. Padahal mah padahal eta teh anak buah Amerika keneh. Tapi wallahu alam di satu sisi nyada dikendalikeun, di satu sisi aya perjuanganna. Ulah wakah di sarua bae. Tapi kuari kurang diamati organisasi mana atuh nu keur berjuang. Al-Qaeda geus tumbang. NU kuari di kaluhan. Muhammadiyah geus sakikituna bae teu bisa ka luar negeri, jadi bisa ka luar negeri mah NU diurang teh. Muhammadiyah mah teu bisa. NU teh bisa ka luar negeri, NU teh lumayan sakitu. Tapi pan kuari geus di Italia, oe, gede malah matalina ge. Gede geus teu bisa. Secara internasional Al-Qaeda geus eueuh. Diteroriskeun kabeh kiai santri kabeh umat Islam ku Amerika. Kuari teh keur kos kieu kaayaan urang. Tapi urang nyaho nurani masyarakat bae itu sabaraha nurangin nu murni. Tapi kemurnianna teh ketika naik bae ka luhur mentong. Nu tadi teh tah, nu tadi teh. Teuk bae, ieu mayoritas Islam. Dek jeung gereja di dieu, encan layak sabaraha menyin gereja. Ku urang teh kan diperjuangkeun dengan nurani kan lantaran urang teh ieu teh nyaho encan pas lingkungan dieu. Mentalah urang dukungan ka camat, camatna geus dibeuli. Minta dukungan ke bupati, bupati tiap kan geus tanda tangan leuwih ti heula. Minta dukungan ke gubernur, pan gubernur kamari ge dihayukeunana ku partenyana. Urang atuh ayeuna mah langsung bae hijrah ka ditu ka MK, pan MK na ge geus ngasahkeun ka gubernur eta dibeuli atau ompong MK. Dek lompat ka mana nurani urang henteu tersalurkeun. Yeulah bangsa Indonesia. Tapi urang lamun nyaho berarti urang teh teu merdeka atuh anak itu mah lantaran teu bisa nyalurkeun nurani urang. Bangsa Indonesia mayoritas Islam tapi dikungkung di jerona demokrasi nu demokrasina teu jelas kuari teh. Geus sabaraha abad urang demokrasi kos kieu bae. Na ieu mah sakadar yeuh urang berpikir kajeun di negara demokrasi ge asal demokrasina nu bener. Tapi dek datang ke mana coba? Siapa mimpinnya coba? Nah, ya segedeng deh ye, orang bakal pilpres. Kula geus boga calon. Geus boga kula calon. Letik, kuru deh, bengek deh. Orang mana cina ke? Orang Cilongok aya dek dicalon ke. Tetamat SD na ge. Atuh nanaonan cina? Ya orang nyin presiden di alam mimpi baik geus pokoknya mah. Nu tokoh kuari nu bakal presidenin geus jaka deuleuh jasa kurang Prabowo. Kos kitu kaayaanan. Kemudian ayeuna pello. Ingat ka Gus Dur Bev? Yes, dia pello cicingna. Eta. Kemudian atuh Wiranto, sosokna kan eta. Kemudian Abu Rizal, sosokna eta. Anu ku Amerika ku ari dititah jadi presiden di Indonesia ditekan Suryani. Wanita ditekan ku Amerika, kamu harus jadi lantaran geus aya kieu jeung Amerika. Walaupun bagian sedangkan kan eta kena kasus lompat ka ditu teh kapan eta teh kena kasus nyana teh titah turun ka Indonesia supaya jadi presiden tanggung jawab urang kabeh. Hayu coba tah eta kos kitu. Sementara SBY ge hayang jadi presiden deui minta dukungan ka kiai. Hayu coba mun teu presidenna nu naek pabajikanana deuk jadi naon nagara urang. Kulaman sakada nyaritakeun geus aya 10 anu sing kaliwer hayang jadi presiden teh di luhur sing kaliwer sing suliwer teh sing kaliwer sia cicing bae di ongko sing suliwer atuh kitu sing kaliwer 10 geus aya 10 sing kuliwer nu hayang jadi presiden. Masya Allah sosokna nu kos kararita. Sedih kula mah. Sedih kula mah kahareupna bakal kumaha ieu bangsa. Urang teh bagian daripada rakyat Indonesia boga hak. Jang ngabangkitkeun semangat bangsa, jang ngadirikeun agama terutama di atas negara. Lantaran agama teu bisa kaluar ti nagara. Teu bisa kaluar da ku kumaha ge, tapi contohna tah sosokna nu kos kararitu. Masya Allah. 10 sing kaliwer teh sing suliwer. Teta. Tekan Amerika Suryani harus jadi. Aduh luar biasa aya deui ku ari tokoh TNU nu dititah jadi presiden. Dititah ieu mah tokoh NU luar biasa profesional. Dititah. Tah ieu teh dititah teh murni apa henteu lantaran nu nitahna ge ieu teh politikus ulung deui. Sok sieun deui we di sarua we deui. Colok colok colok irungna colok colok. Colok colok asal aya bae NU hadir di dinya ilu ilu ilu hadir ilu berkompetisi ti Muhammadiyah geus aya ku ari dicolok supaya naek hiji ti NU supaya aya naek hiji partaina geus dijelaskeun teh ku ari dimasalahkeun PKB na ge nu mentak ieu ni Gus Dur nyeun deui eta tah jangan harepkeun seseorang anu bakal nempel ka partai ieu. Tapi pan ieu teu jelas kula mah bakal dibejakeun ada jalemana 10 sing suliwer. Nu tadi geus aya 7 tinggal 3 deui. NU Muhammadiyah hiji deui urang Cilongok nu kuru nu bengek. Asana eta nu kaing dijadikeun lah pokona. Deuk kumaha ieu negara? Masya Allah, masya Allah. Ieu mah jang bahan balik ka imah berpikir deuk kumaha sebab urang hayu. Jol bae Golkar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ge geur naon? Teh geur ge bae. Ih, silat. Wae Senin mah geus silaturahmi ka di saha itu tokoh pengurus Golkar itu. Oh, masalah. Barang ka deung mere duit nu sabaraha duit. Atuh kiai yang nu sabaraha. Pangabangunkeun pondok bae cek. Yang sabaraha tingkat kiai. Itu teh sabaraha tingkat bae geus. Wah, jeung majelis mobil we hiji. Kecil tuh mah geus. Deuk berjuang tata dina mah deuk nanjeurkeun agama. Presiden datang Golkar leeh hiji. Aya deui kiai nu teger didatangan deui ke kupetilu. Pan petilu teh geus rangkai. Dua didatangan deui ke kunas. Tilu datangan deui ku Hanura. Opa datangan deuk mana yeuh deuk mana. Masya Allah, tayalah Indonesia teh kos kieu Gusti Allah. Kalang kitu nage kula mangan sakadar nyaritakeun, sakadar rakyat leutik urang mah. Sakadar sakieu we hungkul ngan ngaharepkeun teh Indonesia teh tetep kos zaman Bung Karno kitu tapi iraha. Leuleuh tokoh-tokohna jalain barodo nu sabenerna mah jebolan teh jelendang Pentagon. Hay Pentagon di mana emang? Itu tuh deukeut Cikupa. Di UKLA Universitas California. Ieu jurusan California ge lain saya tinggi Indonesia teh. Masya Allah loba jasa jebolan California, jebolan wah luar negeri tapi begitu datang ke Indonesia teu berdaya. Masya Allah ieu mah keur carita nurani bangsa teh sarua jeung kula kos kieu hayang boga pamimpin teh nu bisa mimpin rakyat. Urang bagian daripada rakyatna anu mengharapkan pemimpin urang dimulai kelas desa datang ka kelas RI 1 urang teh hayang neuleuh semasa hidup urang Indonesia benar-benar milik bangsa Indonesia. Indonesia teh urang menikmati hirup di Indonesia. Indonesia teh kaya raya. Ulah digunakeun ku batur bae atuh labun pamimpinna kieu beta ieu mah sakeudeung deui sakeudeung geus aya nu kieu kula mah cenah nuturkeun kieu bae geus aya nu kitu tah geus kana ponong kieu ka mana kula kala nah dijual sia suara aing ge ayo sia geus loba ye wah geus ngadengekeun bae partai ayo jualan jeung aing sia atuh sarua aing jeung MD leuwih leuwih bahaya aing jeung MD Tah, ieu ku ari geus loba jasa ieu, murid-murid anu ngaraji di dieu geus dituturkeun kiai bae. Kamari henteu sia. Masyaallah, tayo keur carita bahwa bakal loba tatanya tapi teu dipake, mantak ulah loba tatanya mun encan terjadi. Sageus tananya pakelah nu bagus mah. Cirina bakal netereh kiamat terlalu loba nanya tapi teu dipake. Salah satu tanda deket jasa ka terjadi kiamat naranya teu eureun-eureun tapi nu make eueuh. Wallahu a'lam.